namun terasa bagai awan di maya. Cinta tak mungkin terpaksa, dan cinta juga tidak pandai berdusta. Akan datang sendirinya, sederhana tapi nyata adanya. Semua itu harus disadari untuk meraih hasrat yang gampang. Sederhana tapi nyata adanya.